Ibu Ratu, Inul Daratista. Kita goyang cantik ya, Ut ya. Iya. Gimana coba? Ibu-ibu semuanya, jangan heran kalau Inu sedang goyang. Rada pan, agak sensi, maafkanlah. Wow! Sentosa.